الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله سمعنا ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. Di antara faedah dari perang Uhud yang keberapa ini? Sebelas. Faedah yang ke-11, apabila seorang mayit, apabila seorang mayit yang terbunuh di jalan Allah, yakni berperang, meninggal dalam keadaan junub, maka dia dimandikan sebagaimana dimandikan oleh malaikat Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala. Artinya dia meninggal, si mayit ini meninggal dalam keadaan junub. Junub berperang di jalan Allah, berjihad, kemudian meninggal, maka dimandikan sebagaimana malaikat memandikan Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala. وَمِنْهَا نَسْنَ فِي الشُّهَدَىٰ أَيُّ الْفَنُ فِي مَصْحَرِهِمْ. Termasuk sunnah di dalam hal ini juga, para syuhada mereka dikuburkan di tempat kejadian peperangan, pertempuran. وَلَا يُنْقَلُونَ إِلَىٰ مَكَانَ أَخَرَ. Jangan dipindahkan ke tempat yang lainnya. Berarti misalkan ketika menyerang Eropa, ya terbunuh di sana, ya sudah di sana, jangan pulang kampung. Mafhum ada. Karena kaum nasabah nukilu ke qatlam ila Madinah. Pernah terjadi para sahabat dikuburkan ketika peperangan, dibawa pulang ke Madinah. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil'amr birad al-qatla ila masari'ihim. Maka tiba-tiba salah seorang utusan Rasulullah SAW mengumumkan, pengumuman dari Rasulullah SAW, perintah dari Rasulullah SAW untuk dikembalikan lagi ke tempat pertempurannya. Qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah, baina ana fil nadhara, nadhara ija'at ammati bi abi wa khali adalat huma ala nadih fadakhalat bihim al madinah linadfina huma fi maqabirina wa jaa rajulun yunadi ala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masariha haitsu qutilat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, baina ana fi an-nadhara, ketika aku sedang menunggu-nunggu pasukan yang pulang, ija'at ammati bi'abi wa khali, tiba-tiba, kata Jabir bin Abdullah, datanglah ammati, ammati min hadam ammati, paman dari, bibi dari apa? Bapak. Ya, tiba-tiba ammati bibiku, dari arah bapak berarti nasabnya, membawa abi, ayahku dan pamanku, Kalau khal berarti apa? Paman dari ibu. Adalathuma ala nadih. Yang keduanya dipopong masuk ke Madinah, kemudian ingin dikuburkan di kuburan Madinah. Maka tiba-tiba datanglah salah seorang yang berbicara, utusan Rasulullah SAW, mengumumkan, ala inna Rasulullah SAW ya'murukum an tarji'u bil qatla. Ketahuilah sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kalian untuk mengembalikan korban perang ini. Fatadfinuha fi masari'a haitsu qutilat. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menguburkan mujahidin tersebut, yaitu korban perang, korban peperangan, pertempuran. Ini jihad maksudnya. Dikembalikan lagi ke medan perang dan dikuburkan di sana. Kalau farajana bihima, dan kami pulang lagi dengan membawa kedua mayit tersebut, fadafannahuma fil qatla haitsu qutila. Kami kuburkan ya si mayit ini, berarti bapaknya dengan khalnya, di medan perang tersebut. Fabaina ana fi khilafati Muawiyah bin Abi Sufyan ija'ani rajulun. Maka setelah beberapa tahun kemudian aku memasuki pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Rasul siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Umar berapa tahun? Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Hah? Umar berapa tahun? 8 tahun. Coba dilihat. Umar, Uthman. Uthman berapa tahun? 2 tahun kalau enggak salah. Ali. Ya. Totalnya khilafah pemerintahan setelah Rasulullah SAW 30 tahun. Total 4 khilafah ini. Lah ini zamannya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti setelah siapa? Setelah siapa? 4 khilafah ini terusnya sampai masuk, berarti apa? Jaraknya setelah puluhan tahun. Ya, setelah itu pada pemerintahan Muawiyah datanglah salah seorang kepadaku bertanya, "Ya Jabir, wahai Jabir, wallahi demi Allah, laqad athara abaka ummal Muawiyah fabada fakharaja ta'ifatan minhu qala fa'atituhu fawajadtu 'ala an-nahwi alladhi taraktuhu lam yataghayyar minhu shay'. Qala fawaraituhu fasarat sunnatun fi ash-shuhada ayadfanu fi masarihim." Tiba-tiba datanglah salah seorang yang berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, wallahi demi Allah, laqad athara abaka ummal Muawiyah fabada." Sungguh pegawai Muawiyah bin Abi Sufyan, maksudnya karena pemerintahan itu sudah beres-beres rapi-rapi untuk ini perumahan, ini kuburan, ini itu dan lain sebagainya, bikin jalan dan lain sebagainya. Ini nampak ada mayit maksudnya. Dan itu atas perintah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nampak keluar. Fakharaja ta'ifatun min fuqala fa'ataituhu. Dan aku mendatanginya pada kuburan tersebut. Fawajadtuhu 'ala an-nahwi allati taraktuhu. Aku mendapati ayahku masih seperti itu juga. Lam yataghayyar minhu syai'. Tidak ada perubahan sedikit pun. Terkubur dalam keadaan seperti itu, persis di awal dikuburkan tidak berubah. Qala fawaraituhu, aku kuburkan lagi di situ. Fasarat sunnatu فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارهم. Sehingga jadilah merupakan ketetapan sunnah bagi para syuhada itu dikuburkan pada tempat pertempuran. Dia meninggal di situ, ya dikuburkan di situ. Tidak berubah-ubah. Allahu a'lam.